بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala: Babul Dhihar, bab yang menjelaskan tentang Al-Dhihar. Al-Dhihar yang berasal dari kata Al-Dhahr, yang maknanya adalah punggung, dan yang dimaksud di dalam bab ini apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, engkau bagaikan punggung ibuku. Dan lafaz ini merupakan lafaz yang sering diucapkan oleh orang-orang jahiliyah, dalam artian bahwa lafaz ini bukanlah muncul di saat datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kebiasaan mereka, kebiasaan orang-orang Arab, apabila mereka benci mungkin dan tidak senang kepada istrinya, maka mereka mengatakan kepadanya, anti ka dhahri ummi. Di zaman jahiliyah, Al-Dhihar ini termasuk di antara lafaz talak. Hah? Ijlis hunak. Naam. Mereka menganggap bahwa Al-Dhihar adalah talak. Tatkala seorang mengatakan pada istrinya, anti ka dhahri ummi, maka mereka menganggap yang demikian ini menunjukkan telah jatuhnya talak. Namun setelah datangnya Islam, Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan hukum tersebut, di mana Allah azza wa jal tidak menjadikannya sebagai talak, namun dijadikan sebagai bentuk sumpah yang memiliki kafarah, yang ada tebusannya. Dan asal dalam hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam suratul Mujadilah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samiun basir. Dan seterusnya dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang hukum zihar. Berkata al-muallif hafizahullah, asy-syarhu, penjelasan, qaulullah azza wa jalla Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa." Dan orang-orang yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka, kemudian mereka kembali, yakni mereka ingin kembali kepada istri-istri mereka dari apa yang mereka katakan, maka mereka harus membayar kafarah, yaitu membebaskan budak sebelum mereka berkumpul, sebelum mereka bersetubuh, dan seterusnya. Al-ayah dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hukum adh-dhihar. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang hukum dan makna adh-dhihar itu, bahwa adh-dhihar itu berasal dari suami, dan adh-dhihar ditujukan kepada istri, ditujukan kepada istri. Adh-dhihar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini beberapa ahkam yang menyangkut tentangnya, yakni tidak diperbolehkan antara suami dan istri tersebut apabila seorang suami mengucapkan zihar untuk mendekati istrinya, untuk bersetubuh dengan istrinya. Apabila dia melakukan itu, maka dia berdosa. Sebelum dia membayar kafarah, maka apabila seorang laki-laki yang telah melakukan zihar terhadap istrinya ingin kembali kepada istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan bahwa sebelum terjadinya at-tamas, sebelum terjadinya persetubuhan di antara mereka berdua, maka mereka terlebih dahulu membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah dari apa yang dia ucapkan. Fatahriru raqabatin, yaitu membebaskan seorang budak. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, dari tiga tebusan secara berurutan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastati' fa siyamu syahrayn mutatabi'in min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Maka apabila dia tidak sanggup untuk membebaskan budak, maka kafarah yang berikutnya yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut secara berurutan al-tawali, sebelum dia berkumpul dengan istrinya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Wala khilafa baina ahli al-ilm, dan tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama, anna adh-dhihar mukhtassun biz-zawjah, bahwa hukum zihar ini khusus kepada istri. Kama huwa nasul ayah, sebagaimana ini merupakan nas dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mukhtassun bil um, dan ini juga khusus penyebutan al-um, penyebutan ibu. Jadi kata beliau bahwa yang dimaksud dengan zihar apabila seorang mengatakan pada istrinya anti kadhahri ummi, harus penyebutan um, kalau tidak maka bukan zihar. Kama huwa nasul ayah, sebagaimana yang disebutkan nas di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walladzina alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Ha? Madza ikhwan? alladzina yudhahiruna minhum min nisa'ihim thumma ya'uduna. La, bukan. Sebelumnya, akhwan. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatim in ummahatum illa allai waladnahum. Ma hunna ummahatim, penyebutan al-um yang terdapat dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kata beliau khusus um. Falau qala, kalau dia mengatakan ka dhahri ukhti, engkau seperti punggungnya saudara perempuanku, lam ya kak, tidak terjadi zihar. Ya, dan memang ini termasuk perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebahagian dari kalangan para ulama, dan itu yang masyhur dari madhabul Hanabilah, bahwa yang dimaksud dengan zihar tidak terkhusus kepada al-um, tidak khusus pada penyebutan ibu saja. Mereka melihat dari sisi illah, bahwa al-um adalah dari kerabatnya. Ya, dari kerabatnya, dari mahramnya. Maka mereka melihat dari illah tersebut, maka apa saja yang disebutkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, apakah itu ibu ataukah yang lainnya dari maharib, wanita-wanita yang diharamkan atas dia, apakah itu saudaranya ataukah yang lainnya, maka kata mereka terjadi zihar. Sehingga menurut pendapat ini, apabila seorang mengatakan anti ka dhahri ukhti, maka terjadi zihar. Nah, ya, anti ka dhahri ukhti minar radha'ah, terjadi zihar. Namun beliau di sini merajihkan pendapat jumhur, bahwa yang termasuk zihar hanyalah lafaz al-um saja, apabila dia mengucapkan anti ka dhahri ummi. Kama dhahaba ila dhalika al-jumhur wa huwa nasul ayati aydan. Sebagaimana ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama, dan ini adalah nas ayat. La tatakallam sa'adribuka dharban idha takallamt. Intabih. Ma ahad yaftahu fah. Fa'idha aradal aud, apabila dia ingin kembali, yakni seorang suami ingin kembali kepada istrinya, wa huwa ma'na qawliha azza wa jal, dan ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka ingin kembali dari apa yang mereka ucapkan, ingin kembali kepada istrinya, ingin bersama kembali, ingin bersetubuh kembali. Wa ma'na ya'uduna lima qalu, dan makna mereka kembali dari apa yang mereka katakan, huwa iradatur ruju' ila zaujatihim wa mu'asyaratuhunna, yaitu kehendak suami untuk kembali kepada istri-istri mereka dan bergaul dengan mereka. Ar-ruju' ila zaujatihim wa mu'asyaratihim. Wa hadha huwa tafsirul alyaq wal aqwam. Inilah penafsiran yang lebih layak dan lebih benar. Bahwa yang dimaksud dengan ya'uduna lima qalu, mereka kembali terhadap apa yang mereka ucapkan, yaitu mereka ingin kembali mendatangi istrinya. Mereka ingin mendatangi dan bergaul dengan istrinya. Wa bihi yaqulu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Fa idza arada al-auda, maka apabila seorang suami ingin kembali kepada istrinya, fala budda min at-takfir bil kafaratil waridati fi kitabillah sharihatan. Apabila seorang suami ingin kembali kepada istrinya, maka syaratnya dia harus membayar kafarah terlebih dahulu. Sebelum dia membayar kafarah, tidak boleh. Dia harus membayar kafarah berdasarkan kafarah yang telah disebutkan dalam kitabullah secara jelas. Bi'i'taqi raqabah. Yang pertama, yaitu dia harus membebaskan budak. Dia harus membebaskan budak. Mana saja yang termasuk budak, boleh dia bebaskan. Dan cukup satu orang. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, laki-laki atau wanita. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah dipersyaratkan dalam hal membebaskan budak, dalam hal tebusan dari kafaratul zihar, apakah disyaratkan budak itu muslim atau tidak? Apakah diperbolehkan budak kafir? Terjadi khilaf. Di dalam ayat ini tidak disebutkan, disebutkan secara mutlak. Fatahriru raqabah. Namun, sebagian para ulama mensyaratkan iman. Dan itu adalah yang masyhur dari madhabul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dipersyaratkan dia harus seorang muslim. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala persyaratkan pada tebusan seorang yang membunuh. Seorang yang membunuh. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fatahriru raqabatin mu'minah. Membunuh seorang muslim tanpa sengaja. Maka diantara pembayaran kafarahnya adalah membebaskan budak yang muslim. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Muawiyah Ibn al-Hakam al-Sulami, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang wanita, budak wanita, di mana Allah, dia menjawab di atas langit. Lalu siapa saya? Maka dia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita itu karena dia adalah seorang mukminah. Dari hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi Muawiyah untuk membebaskan wanita tersebut dari perbudakan disebabkan karena dia seorang mukminah. Maka ini dijadikan syarat oleh sebagian para ulama. Kalau dia tidak mampu, au siyami syahraini mutatabi'in idza lam yastati'il i'taq, ataukah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut apabila dia tidak mampu membebaskan budak. 2 bulan berturut-turut, dan ini berurutan, ya. Kafarah yang pertama membebaskan budak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam suratul Mujadilah dengan bentuk ataf, dengan huruf fa. Fa. Faman lam yastati'. Faman lam yastati'. Maka barang siapa yang tidak sanggup, maka demikian. Yang menunjukkan adanya tertib. Sehingga kafarah yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah penyebutan kafarah secara berurutan. Apabila dia tidak mampu membebaskan budak, maka dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Fa illam yastati' fal yut'im 60 miskinan. Apabila dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. La khilafa baina ahadin min ahli al-ilmi fi hadha, tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Wa huwa nasu kitabillahi azza wa jall fi suratul Mujadilah, dan ini adalah nas yang terdapat dalam kitabullah azza wa jall dalam suratul Mujadilah kama qaddamna, sebagaimana yang telah kita sebutkan. وَكَذَلِكَ إِذَا وَاقَعَهَا وَجَامَعَهَا بَعْدَ الظِّهَارِ. Demikian pula, apabila seorang suami mendatangi istrinya sebelum dia membayar kafarah, dia belum bayar kafarah, dia belum bebaskan budak, atau dia belum menyelesaikan puasa 2 bulan, ataukah dia belum beri makan pada 60 orang miskin, lalu dia mendatangi istrinya. Nah, maka di sini beliau jelaskan, demikian pula apabila dia telah mendatangi istrinya dan bersetubuh dengan istrinya setelah dia melakukan zihar, fa'alaihi kafarah, dia tetap membayar kafarah tersebut secara berurutan. Wa'alaihi ithmul mukhalafah, tapi dia berdosa disebabkan karena dia menyelisih ayat, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan apa ya kawan? Sebelum dia mendatangi istrinya, dia harus membayar kafarah terlebih dahulu. Kalau dia tidak membayar kafarah, tidak diperbolehkan dia mendekati istrinya. Apabila dia mendekatinya dan bergaul dengannya, maka dia berdosa. Apabila dia belum membayar kafarah. Liqaulihi azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min qabli ayyatamassa, sebelum dia bersetubuh. Wa bil kafaratil wahidati qala jumhur ahli al-'ilm, dan dengan satu kafarah, ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Yani bahwa kafarah itu cukup satu saja. Yani dari pihak suami yang membayar kafarah. Nah, satu kafarah sebagaimana yang dirajihkan oleh mayoritas dari kalangan para ulama, li hadithi Salamah bin Sakhr, berdasarkan hadisnya Salamah bin Sakhr, annahu dhahara min imra'atihi wa waqa'aha, ya, bahwasanya dia telah memzihar istrinya lalu kemudian dia bersetubuh dengannya. Fa amarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil kafarah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk bayar kafarah. Kafarahnya sama. Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari 3 kafarah yang berurutan itu kepada seorang suami yang melakukan zihar dan belum mendatangi istrinya, ini pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka yang telah mendatangi istrinya sebelum dia membayar kafarah. Maka tetap dia diharuskan untuk membayar kafarah, namun dia berdosa karena dia telah mendatangi istrinya dalam keadaan belum bayar kafarah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan memiliki penguat dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibn Abbas dalam riwayat Abu Daud, dan ini adalah hadis yang sahih thabit wa hujjatun lima dhahaba ilaihi jumhur ahli al-ilm, maka ini merupakan hujjah dari apa yang dikuatkan dan menjadi pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Fal kafaratu liman waqa'a zawjatahu ba'dama dhahar, maka kafarah bagi yang telah mendatangi istrinya setelah dia melakukan zihar. Wallahu alam bissawab, tidak ada perbedaan. Maka ini akhwan berkenaan tentang masalah adh-dhihar. Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, babul li'an. Bab al-li'an. Al-li'an dari al-mula'anah. Yang asal katanya dari la'nah. Yang artinya melaknat. Dan disebutkan bab ini dengan babul li'an atau mula'anah disebabkan karena dalam kejadian ini terjadi saling laknat, melaknat antara suami istri. Terjadi saling laknat melaknat. Laknatullah alaih, laknatullah alaiha. Nah, antara suami begitu pula istri. Nah, tayyib, apa yang menyebabkan demikian? Hal ini disebabkan karena suami merasa rumah tangganya diganggu oleh orang lain yang menimbulkan ribah, keraguan pada diri suami terhadap istrinya, dan tentunya apabila seorang suami melihat yang demikian itu terhadap istrinya, dia tidak akan rela. Akan hancur berantakan dari sisi nasab keturunannya. Akan menjadi rusak. Disebabkan karena ada campur tangan orang lain yang hendak merusak rumah tangganya. Apabila seorang suami dia melihat sesuatu yang terjadi pada istrinya, suatu ketika dia melihat istrinya misalnya bergaul dengan laki-laki yang lain, berbuat serong, dan dia lihat itu, dia melihat itu. Nah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bagi seseorang tatkala melihat seorang melakukan perbuatan zina, maka dia harus mendatangkan 4 saksi, iya kan? Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi 4 syuhada fajliduhum 80 jaldatan. Orang-orang yang menuduh seorang wanita yang baik-baik berzina, lalu dia tidak mendatangkan 4 saksi. Dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Maka hukumnya dia seorang yang kadzif. Orang yang menuduh tanpa bukti, maka dia wajib untuk dihukumi derah 80 kali cambuk. Dalam syariat Islam. Nah, seorang suami tatkala dia melihat istrinya demikian, dalam keadaan dia tidak membawa saksi, dia tidak memiliki syuhada, dia sendirian ketika melihat, dia ingin melanjutkan rumah tangganya, dia khawatir rumah tangganya akan menjadi rusak disebabkan karena perbuatan serong dari istrinya misalnya. Nah, ya, kalau dia menuduh istrinya, maka dia tidak punya bukti, dia tidak punya saksi. Nah, sementara istrinya mengelak dan membantah, tidak benar yang demikian. Nah, kalau dia mengaku, lain perkara. Yang terjadi adalah hukum had terhadap wanita tersebut. Tapi dia mengelak, dia berlepas diri. Sementara suaminya yakin bahwa dia melihat telah terjadi dan dia telah melakukan hubungan dengan orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dan menjelaskan hukum tersendiri berkenaan tentang tuduhan seorang suami pada istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hal ini, walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada illa anfusuhum. Orang-orang yang menuduh istri-istri mereka sementara mereka tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang melihat. Berbeda kalau ada saksi, ya. 4 saksi melihat, maka wanita ini mengelak atau tidak, ya, tetap apabila saksi tersebut diterima. Tapi dia tidak punya saksi kecuali suaminya sendiri yang melihat. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fasyahadatu ahadihim 4 syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Maka persaksian seorang suami walaupun dia sendirian, persaksian terhadap istrinya itu dianggap 4 saksi. Bahwasanya dia adalah orang yang jujur dalam menuduh istrinya. Wal khamisah, dan yang kelima, anna la'natullah alaihi in kana minal kadhibin. Lalu kemudian yang kelima, la'nat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dia apabila dia berdusta dalam tuduhannya. Demikian pula sebaliknya dari pihak sang istri, dia mengelak, wallah saya tidak melakukan itu. Dia mendustakan tuduhan suaminya. Maka terjadi li'an. Wa yadraw anhal adzab an tashhada 4 syahadatin billah. Apabila dia ingin menghindar dari siksaan tersebut, ya, dan dia mengingkari tuduhan itu, maka dia pun bersaksi, ya, bahwa tuduhan suaminya itu adalah dusta. Dia menyaksikan itu. Dan persaksiannya pun dianggap, ya, 4 kali saksi. Nah, dia bersaksi 4 kali. Bahwa dia berdusta. Wallahi dia berdusta. Nah, innahu laminal kadhibin. Yang kelima, maka dia mengucapkan laknat pula. Nah, terhadap dirinya, apabila suaminya itu shadiq. Apabila suaminya itu jujur. Dan ini sempat terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisahnya Aus bin Shamit terjadi li'an antara suami istri. Naam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan mereka berdua dan sama-sama berlepas diri. Yang satunya menuduh, yang satunya berlepas diri. Yakni sang suami menuduh istrinya, sedangkan sang wanita yang berlepas diri. Dan tidak mengakui itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada suaminya terlebih dahulu. Dimulai dari sang suami. Dan dikatakan padanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lam anna adzabad dunya ahwanu 'ala Allah min adzabil akhirah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya siksaan dunia itu lebih ringan daripada siksaan akhirah. Maka suruh dia untuk bersaksi bahwa dia telah melihat istrinya. Maka dia pun bersaksi. Wallah, aku telah melihat istri saya demikian dan demikian. Ya, selama 4 kali. Sebanyak 4 kali. Kemudian yang kelima, dia mengucapkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya apabila dia berdusta. Setelah itu ditujukan lagi kepada wanita sebagai istrinya. Apabila dia membantah tuduhan tersebut, maka diperingatkan, ittaqillah, wa'lami anna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Ketahuilah bahwa siksaan dunia lebih ringan daripada siksaan akhirah. Diingatkan, dinasihati. Setelah itu diperintahkan dia untuk bersumpah untuk mendustakan perkataan suaminya tersebut. Nah, apabila dia telah bersumpah, maka yang kelima, dia mengucapkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya apabila suaminya termasuk orang yang jujur. Maka terjadilah saling melaknat. Oleh karena itu dinamakan bab ini sebagai babul li'an. Apabila telah terjadi al-li'an antara suami dan istri, maka tentunya ada hasil, ada efek dari kejadian itu. Di antara efek dari kejadian tersebut, di mana sang suami dijatuhkan dari hukum al-qadhif, tidak dianggap sebagai qadhif, tidak dianggap sebagai orang yang menuduh tanpa bukti yang harus dicambuk 80 kali, tidak termasuk. Ya, sebab ini sudah masuk dalam babul li'an, bukan lagi dalam babul qadhaf. Kemudian efek yang berikutnya harus dipisah di antara keduanya. Harus dipisah di antara keduanya. Dan hukum perpisahan ini adalah merupakan hukum yang sifatnya abadan, selama-lamanya, tidak bisa bertemu lagi. Berbeda dengan talak bain, iya kan? Masih memungkinkan suatu saat. Apabila istrinya menikah lagi, iya kan? Kemudian cerai, kemudian menikah lagi dengan suami yang dahulu. Tapi kalau bab al-li'an, terjadi li'an di antara suami istri, maka perpisahan yang sifatnya selama-lamanya. Dan tidak diperbolehkan untuk bersatu kembali. Dan efek yang berikutnya, apabila sang istri melahirkan anak yang dengannya terjadi li'an, di mana sang suami meragukan, ya, dari anak tersebut bahwa itu adalah anak miliknya, maka dalam hal ini tidak dinisbahkan kepada suaminya tersebut. Tidak dinisbahkan kepada suami ibunya apabila telah terjadi li'an. Nah, asy-syarhu, penjelasan, qala Allahu azza wa jall, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum, orang-orang yang menuduh istri-istri mereka dan mereka tidak memiliki saksi kecuali diri-diri mereka, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin, maka persaksian salah seorang dari mereka itu sama dengan 4 persaksian, ya. Yani dia bersaksi dengan 4 kali saksi sehingga dihukumi 4 persaksian, dan dia bersumpah atas nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur. Wal khamisatu an la'natallah, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, dia mengucapkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya apabila dia termasuk orang yang berdusta dalam tuduhannya tersebut. Nah, insyaallah ta'ala, pembahasan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.